aku, walau tak terucap di bibirmu, aku mengerti kau terbiasa ungkapkan segala rindu dengan bahasa tubuhmu. Memang baru sedikit waktu